Assalamualaikum As-safaru fil atlah. Naam. Tafadhal. Man, antum wa Abali. Namanya tiga orang ya. Baik. Ahmad Al-Ab wa Nadir. Pas. Naam. Bisa enggak? Fad. Mana Ahmad Al Ahmad Al-Ab wa Nada Iktarabatis Utradu ya Abi Iktarabatil Iktarabatil Utradu ya Abi Ya Mana Rabbuki ya Nada Ila aina Usafir Landaya Fikratun Musafiru ila Misr Muafik, fikratun tayyiba. Limada? Ahmad, Ahmad. Limada nusafir? Ahmad. Limada nusafir ila Misra? Dinaro. Mada. Nanti ngelamun. Dinaro. Il Misra. Wa Bahronil Bahra? Wa Nahronil Muafik Fikratun Taiba Oh Ap Ap Ap Ap Kaifan Nusafir Ila Misra Nusaf Kaifan Nusafir Ila Misra Nusafir Nusafiru bil jawi musafiru bil jawi asafiru bil jawi gani idan musafiru bil bahri asafaru bil bahri rahis al-ar kam yauman sanad di misra sab'atu ayyamin sab'ata ayyamin Sabata ayamin, sabata ayamin, jamil. Sanusafir, yama sabti, insya Allah. Sukran sukran lagi ya. Nah. Mana Ahmad? Anda Ahmad? Alap? Sabar. Kuat dulu. Iqtarabatil utlatu ya Abi. Ma rajika ya Musa. Li boleh dong. Labas. Ila ila aina musafir. Ladaya ladaya fikratun. Nusafiru ila Misra. Limada nusafiru ila Misra? Linara Misra wa nahrun Nil. Muwafiqun fikratun thayyibatun. Kaifa nusafiru ila Misra? Al-Safiru Bil-Jawi Al-Safiru Bil-Jawi Ghalib Idan Musafiru Bil-Bahar Al-Safiru Bil-Bahar Rahisun Kam Yauman Kam Yauman Sabi Bi Misra Sabata Ayam Sabata Ayam Sabata Ayam Jamil Lalu satu yang masa berarti insya Allah. Syukran lagi ya Abi. Berkat artis lagi. Main peran. Mana Ahmad? Ahmad. Untung. Harun. Harun. Al-Ab. Taib. Iktarabatil utlah ya Abi. Laisa soal khabar. Iktarabatil utlah ya Abi. Iktarabatil layali. Maharok. Maharok yuki ya nada. Harun ya harun. Maharok yuka. Maharok yuka ya harun. Ilain anu sakit. Tapi ya juga pun susah ke ilang miso. Ima dia anu sakit ilang miso. Linaro misro gua warna kan warna reni. Wafik ti uratu koi. Kaifa nusafir ila misro? Safir bil jaw. As-safaru bil jaw. As-safaru bil jaw. Qalin. Kaifa idzan nusafiru bil bahr? Idzan nusafira ini salah. Idzan nusafira bil bahr. As-safaru bil bahr rakhis. Kaifa kam yawman sanaqdi fi Misra? Sab'at ayyam jamil. Nusafir yawma sabti insyaallah. Sukran ya abi. Mengisi liburan ya. Ini liburan kebalik ini. Liburan mengisi. Mengisi liburan, menghabiskan liburan. Bahasanya dari diri. Nah. Qadal utlati. Aina sataqduna utlata as-sayfi ya tullab? Aina sataqduna utlata as-sayfi ya tullab? Tullab. Ya fana. Tullabun, tullaban, tullabin. Apa Lukman? Ada apa ini? Bun. Ada apa? Mufrad hukumnya apa? Duma. Ndak. Ada mufrad. Ada apa ini? Ya tulab itu mun ada apa? Nakirah maksud hukumnya marfu. Apa Isa ada nasab wa ya Ahmad ya tulab apa Musa apa Ishak mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ya tullabu. Bukan alam mufrad, alam itu nama. Ini nakirah tapi maksudah. Pelajar-pelajar yang tertentu yang dihadapan dia. Taib. Nuaid. Aina sataqduna utlata as-sayf ya tullab? Aina sataqduna utlata as-sayf ya tullab? Ila aina satadhhabu an? Ila aina satadhhabu an? Sa'qdi utlata as-sayfi fil qaryati ma'a jaddi. Sa'qdi utlata as-sayfi fil qaryati ma'a jaddi. Al-makanu hunaka hadi wal hawa'u naqi. Al-makanu hadi wal hawa'u naqi. Sa'qdi utlata as-sayfi fil 'asimah ma'a ammi. Sa'qdi utlata as-sayfi fil 'asimah ma'a ammi. Sa'azurul maktabati wal matahif. Sa'azurul maktabati wal matahif. Itu kurang artinya ya. Saya akan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan dan museum-museum. Matahif jamak dari mathaf. Museum. Itu terjemahnya kurang ya. Tambahkan. Sa'qdi utlata as-sayf bainal jibali ma'al jawwalah. Sa'qdi utlata as-sayf bainal jibali ma'al jawwalah. Sa'qdi utlata fi Makkah wal Madinah ma'a usrati. Sa'qdi utlata fi Makkah wal Madinah ma'a usrati. sana'tamiru wa sanahujju wa nazurul masjid an-nabawi. Sana'tamiru wa sanahujju wa nazurul masjid an-nabawi. Sa'akdil utlata fi baladi. Sa'akdil utlata fi baladi. Sa'usa'idu walidi fil mazra'ah. Sa'usa'idu walidi fil mazra'ah. Utlatan sa'idah ya tullab. Utlatan sa'idah ya tullab. Utlatan sa'idah ya ustaz. Utlatan sa'idah ya ustaz. Ya ustadu tullabu munada nakirah maksudah. Abu Luqman mudarris, talib awal wa tsani, talib salis ya Abu Usman, Abu Isak talib rabi, naam, Abu Nabila talibul khamis. Aina satakdawna utlata saifi ya tullab ila ila aina satadhab anta saat bi utlata soifi fil qaryati ma'a jaddi al makanu hunaka hadi hadi hadi wa hawa'u naqi saat bi utlata soifi fil asimati ma'a ammi sa'zurul maktabati wal matahif. Asimah yakni ibu kota. Asimah ibu kota. Di sini diartikan kota besar, ibu kota. Talibu salis ya Abu Usman. Sa'aqdi 'adlata sanaqdi 'adlata as-sayfi. Sa'aqdi. Sa'aqdi 'adlata as-sayfi baina al-jibali ma'a Jawwal. Sa'aqdi al-'adlata fi Makkah wa Madinah. Wa sanaqudju wa nasurul masjid an-nabawi. Masjid an-nabawi ya itu juga ya. Nabawi. Talibul khamis. Sa'abdil utlata fi baladi. Sa'usa'idu waladi. Walidi. Bukan waladi. Kalau waladi anakku. Sa'usa'idu walidi. Fil mazra'ah. Utlatan sa'idatan ya tullab. Utlatan sa'idatan ya ustaz. Baik, nak tahu di hadapan.